kasih sayang kepadamu, kuatkan harapan, ku nyalakan benih asmara dan bunga nista menokta cinta. Dalam diri ada cinta, di dalam cinta ku ada rindu, dalam rindu ada sayang, di dalam sayang ada hampedu, dalam hati ku menangis, luka lama berdarah kembali. Engkau pergi meninggalkan ku di sini I love.